Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna. A'inna ala ta'atik. A'inna ala dhikrik. A'inna ala syukrik. A'inna ala tarki ma'siyatik. Jannib ya Rabbana bainana wa baina zina wa muqaddimatiha kama jannabta baina al-mashriki wal maghrib. Wa tahhirna ya Rabbana wa nakkina ya Rabbana min adh-dhunubi kama yunqa ath-thawbul abyad min ad-dunas. Warzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad. Wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan, para berindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini. Semoga ini adalah benar-benar muqaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dengan kitab Sulam Taufik, akan tapi kami ingin menyampaikan satu muqaddimah. Muqaddimah dari potongan atau kutipan atau dari ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minina yaqutu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang yang beriman itu agar biasa menjaga mata mereka, menutup mata mereka agar tidak membuka matanya kecuali untuk yang halal. Wa kullil mu'minat, katakan kepada para wanitanya, yaqutna min absarihina, agar bisa menutup matanya dan tidak dibuka kecuali untuk melihat yang halal. Zaman-zaman fitnah media sosial, setan girang betul di akhir zaman ini karena adanya media sosial. Muncul kehinaan-kehinaan, pengkhianatan-pengkhianatan, penyelewengan-penyelewengan karena media sosial. Semoga yang hadir di sini, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini adalah orang yang selamat. Akan tapi agar tahu, agar keselamatan kita tetap terjaga, kita harus waspada bahwa ada sebab-sebab orang itu kepleset, sebab-sebab orang itu terjerumus. Ada seorang yang masya Allah, dia baik-baik dalam rumah tangganya, seorang wanita yang katanya solehah dan sebagainya, hanya kenal media sosial. Kemudian ketemu dengan kawan lamanya, teman SMA atau teman kuliah atau teman SMP. Akhirnya mulai dia berkomunikasi dengan komunikasi yang khusus. Padahal bukan lebih ganteng dari suaminya, bukan lebih baik dari suaminya, akan tapi setan telah menghiasinya. Sehingga masuk wilayah kehinaan. Dan banyak hal-hal yang semacam ini. Kecuali hamba yang terkasih, hamba yang dipilih oleh Allah. Ini zaman-zaman ini girang setan. Maka waspadalah wahai wanita solehah, jaga pandanganmu, jaga hatimu. Dan juga wahai para kaum pria yang soleh-soleh, jaga pandanganmu, jaga hatimu. Jangan kotori hatimu sampai masuk wilayah-wilayah kehinaan. Na'udzubillah. Ada seorang wanita tiba-tiba, na'udzubillah, dia menyesal setelah kejadian, baru menyesal. Dia melakukan kehinaan, berzina, padahal dia punya suami yang halal. Rendah, rendah, dan rendah. Sebabnya adalah media sosial. Takutlah kepada Allah. Memang kadang teringat masa lalu teman SMA, waktu bermain waktu SMA, mungkin suka duka waktu SMA. Padahal sudah pada nenek-nenek, bahkan ada nenek-nenek terjerumus. Setan yang menghiasi. Yang halal itulah milikmu, yang halal itulah yang paling indah, seharusnya kita rasakan seperti itu. Jangan mudah terpesona, terpedaya. Ini sebabnya mata ini. Mata ini sering memperhatikan, mengamati, membanding-bandingkan, kemudian berhayal. Hayalan itu adalah luar biasa, enggak ada di alam nyata. Hayal seandainya aku dengan dia, oh seandainya aku dengan dia. Memang dalam hidup kita punya masalah dengan pasangan kita. Seorang istri punya masalah dengan suami. Kalau dengan dia, enggak punya masalah karena tidak pernah hidup dengan dia. Padahal kalau dihidup dengan dia, mungkin ribuan kali lipat masalahnya. Begitulah kadang yang tidak punya iman, rumput tetangga seperti lebih subur, lebih hijau dari rumput sendiri. Takutlah kepada Allah. Kalau WA-an dengan suaminya biasa-biasa saja, tapi kalau dengan laki-laki itu mulai bergetar-getar, na'udzubillah, itu setan yang menghiasi. Bahkan seorang pria pun juga demikian, dengan istrinya yang lebih cantik biasa-biasa, akan tapi dengan lapar wanita yang haram bersemangat. Bahkan bisa saja dia tidak ngantuk, tidak tidur, dia layani untuk komunikasi dan seterusnya, tapi dengan istrinya tidak bisa. Dia telah mengikuti syaitan, iblis yang diikuti. Takutlah kepada Allah. Ini majlis singkat, sengaja kami sampaikan. Kenapa? Banyak aduan-aduan. Aduan-aduan di antara pengaduan itu yang paling sering adalah wanita yang sudah tobat. Alhamdulillah tobat. Akan tetapi yang belum tobat. Wanita tobat menyesal, "Buya, saya telah khianat dengan suami saya telah begini, bagaimana?" Na'udzubillah. Saya tanya sebabnya apa? Rata-rata komunikasi. Gara-gara reuni, gara-gara kumpulan, gara-gara Masya Allah. Sebabnya mata ini tidak pernah dijaga. Takutlah kepada Allah, pengkhianatan. Kehinaan, seorang istri yang berkhianat, seorang istri yang durhaka kepada suami, tidak ada yang bisa menolong. Kalaupun seandainya sang istri itu ditinggal suami, lalu dia mendapatkan raja yang menikahinya, akan menghinakan dia. Karena dia telah durhaka kepada suaminya. Karena durhaka kepada suami seperti halnya seorang anak durhaka kepada orang tua. Seorang laki-laki pun kadang begitu. Na'udzubillah. Dengan yang haram terasa indah. Dengan haram terasa indah, padahal istrinya mungkin lebih segala-galanya. Tapi begitulah setan menghiasi. Setan menghiasi. Kalau sudah ada haramnya, seperti seolah-olah, Masya Allah. Dan ingat wahai kaum pria, wanita punya daya goda yang kuat. Sampai disyaratkan, tidak usah marah para wanita, ada hadis Nabi mengatakan, wanita itu idza adbar ala surati syaitan wa idza aqbalat ala surati syaitan. Perempuan itu kalau ngadep ke laki-laki itu gambar setan yang kelihatan. Kalau membelakangi laki-laki gambar setan. Bukan bentuknya setan yang menyeramkan, daya godanya. Biarpun itu perempuan yang paling elek, misalnya, lihat, di saat menghadap kita tidak melihat, tapi di saat dia membelakangi kita, setan mengajak untuk melirik dan melihatnya. Anda laki-laki, saya laki-laki. Iman saja yang menghalangi. Mungkin lihat lehernya tidak bagus, dicari mana yang paling membangkitkan syahwatnya. Setan yang menghiasi. Awas, setan yang menghiasi. Punya lebih bagus, masih tolah-toleh ke sana kemari. Kenapa? Setan ingin mencari kawan yang sebanyak-banyaknya. Dan termasuk setan berlomba-lomba untuk mendapatkan mahkota di antara mereka. Karena mereka tidak punya mahkota di akhirat, punyanya di dunia. Mahkota yang paling agung bagi setan adalah di saat bisa menjulumuskan orang berzina, mereka langsung dianggap oleh setan yang lainnya, dikasih mahkota, berhasil kau menjulumuskan orang masuk wilayah zina. Hati-hati, takutlah kepada Allah. Masuki pintu halal, jangan persulit pernikahan. Macam-macam model, bahkan suatu ketika ada seorang ibu muda ditinggal suaminya meninggal dunia. 5 tahun dia bisa bertahan. Kemudian tahun kelima dia ingin menikah, berbicara dengan anaknya. Rupanya anaknya tidak bisa nerima kalau ibunya menikah lagi. Kemudian 5 tahun berikutnya di hadapan kami dia menangis dan bercerita. 5 tahun saya ditinggal suami, Bu ya. Kemudian setelah itu saya mau menikah, tapi anak saya tidak terima. Tapi sekarang saya menyesal, kenapa? 5 tahun tidak boleh, 5 tahun ditinggal suaminya. Setelah itu mau menikah, anaknya tidak mengizinkannya. Dan memang tidak menikah wanita tersebut. Akan tapi Buya, saya terjerumus. saya melakukan hubungan gelap tanpa pernikahan. Lebih rendah, lebih hina. Sudah tidak takut kepada Allah, takutnya kepada manusia. Hati-hati dengan siapa engkau kirim WA, komunikasi dengan siapa, hei wanita soleha. Kalau sudah itu lawan jenis, lihat. Itu ada bisikan setan, biarpun biasa-biasa, ada bisikan setan. Mengangkatnya lebih semangat daripada mengangkat HP-nya, telepon dari suami, hati-hati. Dan hei kaum pria, ketahuilah yang haram itu dihiasi oleh syaitan. Ala innan nar huffat bisyahwat. Neraka itu hubungannya, neraka itu diliputi syahwat yang nyenang-nyenangin. Istrinya lebih segala-galanya, tapi kadang tertarik dengan orang yang masya Allah. Yang haram, cantik juga tidak. Tidak tahu apa yang dicari. Yang dicari adalah syaitan, yang dicari adalah neraka. Jaga hati kita. Maka jangan biasa nonton tontonan, mohon maafin. Sederhana, gara-gara sering melihat gambar-gambar kotor di dalam internet, itu akan menginspirasi khayalan. Kenapa? Istrinya monoton, itu-itu saja. Sehingga lihat perempuan, kebayang, kayak itu. Kayak yang aku lihat, kayak yang aku lihat. Terus liar matanya. Jaga matamu, jangan melihat gambar-gambar yang haram. Itu menjadikan istri kita menjadi tidak karu-karuan nanti. Kenapa? Bandingannya di film, di gambar yang susah kita mencari, bahkan mungkin tidak mungkin kita bisa mencarinya. Juga wanita, jangan biasakan nonton film-film semacam itu. Gambar-gambar semacam itu sekarang bebas kita mendapatkannya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hasilnya adalah hati kita akan rusak. Sehingga seorang wanita berhubungan dengan suami seolah kurang-kurang terus. Kenapa? Yang di otaknya adalah yang di khayalan, bukan di alam nyata. Sehingga mulai, barangkali laki-laki itu bisa seperti itu, barangkali laki-laki itu bisa seperti itu, masuklah wilayah zina. Dan setiap yang haram terasa lebih lebih indah karena setan menghiasinya. Ada kisahkan seorang bos merayu pembantunya. Pembantunya solehah, ingin diajak hubungan. Pembantunya tidak mau dan tidak mau. Tetap dirayu tidak mau, tidak mau. Akan tapi pembantu ini adalah solehah dan dia cerdas. Ingin memberikan pelajaran kepada sang bos. Baik bos. Baik pak, nanti malam saya mau. Tapi agak malam, jam 9. Kata bosnya, benar ya? Iya jam 9. Tapi dengan syarat, apa? Saya malu, jangan pakai lampu, matikan lampu. Oke. Kalau sudah mati lampu berarti bapak boleh masuk. Boleh. Akhirnya sang pembantu itu mendekati ibunya, suami istrinya bos. Bicara dari ke hati ke hati, ibu mohon maaf saya mau bicara empat mata. Oke, ada apa nak? Soleh benar wanita. Diceritakan bahwasanya suamimu itu baik, hanya saat ini lagi tergoda dengan saya. Ah, tapi ibu tidak usah marah kalau ingin menyelamatkan suamimu. Gimana tidak marah? Justru sekarang kita akan beri pelajaran suamimu. Bagaimana? Ibu pakai baju saya, pakai minyak wangi saya, dan tidur di kamar saya. Nanti jam 9 malam suami ibu makan datang, dan ibu layani dia, dan ibu jangan ngomong sepatah kata pun. Baru setelah selesai, ibu nyalakan lampu, dan kita datang akan kita nasihati bersama-sama. Betul. Sebelum jam 9, sang ibu sudah masuk kamar, pembantunya keluar. Jam 9 dimatikan kamarnya. Syahwatnya syaitan sudah semangat sekali. Dengan istri yang lebih cantik pun tidak seperti itu. Semangat dia, masuk ke kamar sudah berdebar-debar dia. Pintu mulai tadi memantau kapan lampu itu mati. Lampu mati, langsung datang dia. Masuk. Langsung diraba-raba ke ranjang, ada perempuan langsung digauli, dan dia merasakan dengan puas seolah-olahnya, puas dan dengan penuh semangat menggauli. Kemudian setelah selesai, perempuan yang digauli menyalakan lampu dan dia kaget, ternyata istrinya sendiri. Setelah itu baru datang semua, baru sadar, dia istighfar, lalu berkata, wahai istriku, dalam rasa haram engkau lebih lezat daripada di saat rasa halal. Setan telah menghiasiku, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal barangnya sama, orangnya sama, tapi kalau dibuai oleh setan ada haramnya, seolah-olah berbeda. Na'udzubillah. Itulah setan yang menghiasi, hati-hati, waspada. Jangan mau dibisik oleh setan untuk membayangkan si fulana, oh cantiknya, oh seandainya, ah. Bahkan sebaliknya, jangan begitu juga seorang wanita kamu terpesona laki-laki yang haram, oh. Kalau Anda sudah mulai terpesona, sekarang bayangkan saat paling jelek, saat dia buang air, saat biar Anda tidak terpesona lagi. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Dan permudah urusan yang halal. Menikah mudah. Dua saksi dengan wali selesai. Halal. Mau apa saja halal. Jangan sekali-kali berurusan dengan yang haram. Tapi kalau iman kuat tidak bisa digugat. Seorang perempuan diiming-iming. Ada seorang perempuan diiming-iming dengan uang diminta. Tidak bergeming. Allah. Sekarang alangkah mudahnya. Bahkan untuk mencari neraka membayar. Seorang perempuan membayari. Ada. Perempuan diuji dengan kehinaan. Setiap laki-laki dirayu. Diajak makan. Diajak nginep di hotel dan sebagainya. Perempuan rendah. Na'udzubillah. Perempuan mulia susah melakukan zina. Seorang wanita Arab jahiliyah yang semula kafir masuk Islam, namanya Hindun. Waktu itu Nabi mengajak berbaiat kepada wanita-wanita saat itu. Hei para wanita, ayo berbaiat. Berjanji. Berjanji apa ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak menyekutukan Allah. Baik, kami berjanji untuk tidak menyekutukan Allah. Apalagi ya Rasulullah, berjanjilah untuk tidak minum minuman keras. Kami berjanji untuk tidak minuman keras. Apalagi ya Rasulullah, berjanjilah untuk tidak mencuri. Kami berjanji untuk tidak mencuri. Apalagi ya Rasulullah, berjanjilah kamu untuk tidak berzina. Mereka tidak mau. Diam dan berkata, ya Rasulullah, atasnil hurratu ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti saya ini melakukan zina sehingga kita harus berjanji untuk tidak melakukan zina? Bagi kalangan orang mulia susah melakukan zina. Karena itu kehinaan yang hina-hina. Hina di diri, hina di keluarga, dan hina di anak keturunan. Kalau orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf. Seorang cucu masih bangga kalau punya kakek mu'allaf. Tapi seorang cucu kalau punya kakek bekas pezina, malu dia. Nempel di jidat. Hina dan hina. Takutlah kepada Allah. Ada pintu halal. Ada solusi. Nikah. Halal. Jaga mata. Kepuasanmu akan kau temui dalam halal jika engkau menjauh dari yang haram. Selagi itu haram jangan dilihat. Sekali haram jangan diinginkan. Selagi haram jauhkan. Maka yang halal akan semakin enak. Semakin indah. Karena kita sering mencicipi yang haram, yang halal pun sudah tidak ada. Bahkan dikatakan 1000 haram tidak akan memuaskan, tapi 1 halal cukup. Orang yang takut kepada Allah dengan 1 halal cukup. Tapi kalau orang dengan haram 1000 haram tidak cukup, wanita ini merasa pengen, barangkali wanita ini berbeda, barangkali berbeda, sama, barangkali laki ini berbeda, terus tidak ada ujungnya, sampai masuk neraka jahanam. Yang sekarang detik ini hatinya sudah mulai rusak karena media sosial atau yang lainnya, mulai ada bibit-bibit khianat, takutlah kepada Allah, malam ini harus berhenti. Kalau ingin selamat, takutlah kepada Allah. Ada dikisahkan di Maroko sana, ada seorang laki-laki. Dia punya wajah bagus, dengan wajah yang Masya Allah. Kemudian di situ ada wanita hina. Tidak ada laki-laki ganteng kecuali dia tertarik. Dan dia bisa membayar karena dia punya uang. Dan dia punya suami kerjanya lama, 2 bulan sekali pulang dan seterusnya. Dia ngerti kapan suaminya datang, kapan suaminya pergi. Dan dia tidak peduli kapan datang apa pergi, karena dia bisa mencari kesenangan dengan cara yang haram. Suatu ketika sudah melirik satu orang laki-laki yang bisa kerja, ya kerjanya jual tenaga, dia membersihkan apa, keluar di depan rumah, rapikan apa tempatnya orang-orang. Akhirnya pas giliran di rumahnya dia, dibuka pintu lalu wanita tersebut memanggil. Dia sudah melirik laki-laki ini untuk dijebak, untuk diajak melakukan zina. Setelah laki-laki masuk, dia berkata, "Mas, bahasanya, Dek, tolong Dek bantu. Wanita ini cantik, wanita kaya, wanita terhormat sebetulnya secara zahir." Laki-laki ini tidak pernah prasangka buruk di saat disuruh masuk, ya masuk. Zaman dulu nih kisahnya. "Dek, masuk, Dek. Ada yang perlu dibenahi di dalam." "Iya, Ibu." Masuk ke dalam, tiba-tiba pintu dikunci, crek begitu, kaget. Oh. Dikunci. Setelah pintu dikunci, dia mau keluar, jangan keluar. Dibuka bajunya. Perempuan itu rendah sekali, tidak punya rasa malu. Dibujak, dibuka bajunya, lalu berkata, kau harus mau berhubungan denganku. Tidak dosa. Kalau kau tidak mau, aku akan menjerit dan semua orang akan menangkapmu dan memukulimu karena kamu masuk rumahku. Karena tradisi mulia. Ini di Maroko kisahnya. Akhirnya laki-laki tersebut berpikir, ya Allah, minta perlindungan dari Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya mendapatkan ilham, diberi oleh Allah pemahaman. Tiba-tiba dia malah berkata begini, iya bu, siap, saya akan layani ibu. Tapi ibu, saya baru bekerja ini, baju saya tidak karu-karuan, boleh saya bersih diri? Biar rapi? Boleh, silakan, ayo cepat. Di mana toiletnya? Ada. Dia masuk ke toilet. Setelah masuk ke toilet, kemudian dia ditunggu lama-lama, diketuk, sebentar. Setelah keluar, ternyata keluar apa? Ini toilet zaman dulu. Setelah keluar, rupanya masuk ke toilet bukan untuk bersih diri, ternyata mengambil kotoran-kotoran, itu toilet zaman dulu, dibelumurkan di semua badannya, lalu keluar, lalu berkata, ayo ibu, kalau mau berhubungan denganku. Jerit wanita itu berkata, pergi kau, busuk, pergi kau. Dia lalu keluar dengan senang, selamat. Dan oleh Allah diganti baunya, bau kotoran menjadi bau wangi. Sehingga dari perjalanan dari rumah wanita rendah ini sampai rumahnya, harum dicium baunya oleh masyarakat di situ. Sampai kalau tidak salah kampung itu disebut kampung misik, itu kampung harum. Ini cerita keramatnya seorang wanita, laki-laki hebat. Ada orang mulia semacam itu. Hari ini pun kita harus menjadi mulia. Kadang na'udzubillah untuk melakukan kehinaan sampai membayar. Ini dibayar tidak mau. Takutlah kepada Allah. Ini zaman rusak media sosial, zaman internet, zaman segala macam. Sengaja kami hadirkan karena banyak pengaduan-pengaduan. Alhamdulillah jerit kita. Bahkan ada orang yang sudah umur, sudah punya cucu, masih punya suami. Tak taunya apa, lebih senang kalau pergi dengan satu orang. Cucunya itu curiga kenapa. Tak taunya Masya Allah. Alhamdulillah enggak kebayang kalau kejadian semacam itu. Menghadiri pengajian juga iya katanya. Tapi ternyata syahwat yang urusan hawa nafsunya, setan yang dituruti, kehinaan yang dipilih. Cukup sampai di sini. Takutlah kepada Allah. Ini insya Allah mulia semuanya. Ada pintu halal ya. Pintu halal bukan. Kalau waktunya menikah, menikah. Jangan ragu, enggak ada yang boleh menghalangi Anda menikah, siapapun Anda. Tidak ada yang menghalangi Anda menikah. Ambil pintu halal. Cara halal. Baik, bismillah kita lanjutkan kepada kitab. Kita kepada kitab Sulam Taufik. Qala al-musannif rahimallahu taala. Mohon maaf, ini pesan penting sekali karena saya di saat kami menempatkan diri sebagai niru gayanya ustaz, sering banyak orang konsultasi, sering banyak orang tanya. Sedih. Sedih sekali kita. Bahkan ada sampai di antara mereka yang sudah tercemar penyakit hina. Seorang wanita solehah baik, tiba-tiba dia positif kena penyakit HIV karena virus yang dibawa oleh suaminya, karena suaminya tidak soleh. Kalau urusan penyakit HIV, penyakit dunia, bisa saja mati dalam keadaan masuk surga. Tapi yang na'udzubillah, zina adalah hina. Muqaddimah zina adalah hina. Takutlah kepada Allah. Makanya kami selalu himbau, jangan ada yang melarang anak-anak kalau sudah ingin menikah, jangan ditutup pintu halal itu. Mungkin ada seorang anak punya ibu yang masih punya hajat untuk menikah, jangan kau halangi, Anda akan menjerumuskan ibumu. Jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi pandang beliau adalah sebagai seorang wanita yang punya hajat khusus. Pintu halal dibuka. Jangan ditutup pintu halal. Dan hindari pandangan matamu dari melihat yang haram, yang membangkitkan syahwat. Semoga Allah mudahkan kita untuk yang halal, mencukupkan kita dengan yang halal, menjauhkan dari yang haram. Baik, kita kembali kepada kitab Sulam Taufiq. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulimi masyaikhi wa matalamidhi fi darini amin ila anqal. Wa man i'taqada. Ini masalah yang mengeluarkan kita dari iman. Makanya orang ngaku akidahnya benar ahli sunnah wal jamaah. Lah kok bertentangan dengan apa yang disebutkan? Ini adalah sebetulnya Muqaddimah Sulam Taufik ini adalah ini ringkasan dari satu kitab yang ditulis oleh pakar fikih madzhab Imam Syafi'i, Al-I'lam biquwati al-Islam, Ibnu Hajar Al-Haitami. Makanya di Indonesia ini ada orang ngaku ahli sunnati wal jama'ati. Akan tapi menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Akidahnya jauh daripada akidah ini. Bohong. Man i'taqada, barang siapa yang meyakini, wa i'taqada dan meyakini, faqda sifatin min sifatillahi al-wajibati ijma'an, mengingkari sifat-sifat wajib Allah yang sudah disepakati. Di antaranya adalah sifat 20. Kalau ada mengingkari satu saja, maka keluar daripada iman. Dan sifat Allah tidak hanya 20. Rumusnya sederhana, segala sifat kemuliaan dan kesempurnaan yang sesuai dengan kebesaran Allah adalah sifat Allah. Dan di antara sifatnya adalah 20. Dan juga yang terkandung dalam Asma'ul Husna ada di situ sifat-sifat Allah. Mimma dalla alaihi al-aqlu, yang sudah disepakati oleh akal. Jadi kita ada ilmu akidah itu dalilnya akli. Kemudian dalil syar'i. Kalau sudah dalil akli bukan berarti bertentangan dengan syariat, tidak. Akal yang salah akan bertentangan dengan syariat. Misalnya apa? Untuk menetapkan wujudnya Allah, dalilnya adalah akli, akal, bukan dalil syar'i. Bukan dengan dalil syar'i, dalil akli dulu, baru nanti syariat menjelaskan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau qul huwallahu ahad. Tapi untuk sampai pemahaman akan adanya Allah, untuk sampai pemahaman akan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka menggunakan akal. Bahwasanya ini ada yang menciptakan, ini ada yang membuat, terus-terusnya. Seperti yang pernah kita sampaikan pada muqaddimah kitab Sulam Taufik. Buku ini ada yang membuat. Kalau ada orang meyakini buku enggak ada yang membuat, dia gila. Pasti ada yang mencetak, membuat. Meja ini harus ada yang membuat. Kalau ada yang berkata meja ini terjadi dengan dirinya sendiri, maka dia gila. Kita perlebar, masjid ini pasti ada yang membuat. Kalau ada yang mengatakan masjid yang ada di Bandung itu terjadi dengan sendirinya karena tiupan angin, karena ada ini, itu gila dia. Baik, kalau orang enggak bisa percaya kalau ada yang berkata bahwa masjid ini terjadi dengan dirinya sendiri, enggak akan ada yang percaya. Akal kita enggak bisa mempercayai. Ini baru masjid seperti ini. Bagaimana tentang bumi, semesta? Lah kok tiba-tiba tidak ada yang menciptakannya? Gila dia. Itu menggunakan akal. Nah, yang disepakati akal, kemudian petunjuk dari syariat juga nanti pada akhirnya. Yang mengingkari itu, mengingkari wujud Allah, kafir. Waman nasaba, barang siapa yang menisbatkan, menyandarkan lahu kepada Allah, sifatan yajibu tanzihuha, sifat yang harus kita tiadakan dari Allah, anha, ijma'an, kesepakatan para ulama. Mimma yadullul aqlu ala annahu naqsun fi haqqi ta'ala kal jismi, seperti ini termasuk keluar dari iman yang menisbatkan kepada Allah sifat-sifat yang harus kita tiadakan dari Allah, yaitu meyakini Allah berjisim. Makna al-jismiyah, jisim, jirim, nanti ada jisim ini. Jisim itu adalah seperti tangan, benda-benda ini semuanya. Ini jisim. Yang jisim itu ada aradnya, yang membutuhkan tempat, yang mempunyai gerak dan diam. Coba. Kalau ada benda, dia butuh gerak. Kalau tidak gerak, dia pasti diam. Coba. Ini kalau tidak diam, pasti gerak. Semua jisim itu pasti membutuhkan tempat. Dan membutuhkan tempat, ini tempat pasti. Enggak ada yang enggak butuhkan tempat. Apapun butuh tempat. Allah tidak memerlukan tempat karena Allah bukan jisim. Makanya yang mengatakan Allah bertempat, menjadikan Allah seperti jisim, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka keluar dari iman. Allah tidak memerlukan tempat. Sederhananya seperti itu. Kalau jisim, jisim itu adalah kita ini, materi kita ini. Tangan kita kalau tidak diam bergerak, ada warnanya, putih, hitam, coklat, kuning. Ini, ada panas, ada dingin dan sebagainya. Tapi kalau Allah tidak bisa disifati seperti itu. Kita tidak boleh mengatakan Allah itu bertempat. Allah tidak bertempat. Allah tidak memerlukan tempat. Maka di saat ada orang yang mengatakan Allah itu bertempat, maka dia keluar daripada iman. Keluar daripada iman. Man nasaba lahu untuk Allah sifatan tajibutan zuhwa, sifat yang harus kita tiadakan, maka orang yang menisbatkan sifat-sifat yang enggak boleh ada pada Allah, maka dia kafir, keluar daripada iman. Hati-hati. Makanya di akhir zaman ini ada akidah yang mengatakan Allah bertempat di arsy. Allah bertempat enggak. Arsy ciptakan Allah dan Allah tidak memerlukan arsy. Dan Allah tidak memerlukan langit. Tapi Allah yang menciptakan arsy, sudah enggak usah, enggak usah. Allah yang menciptakan arsy, Allah yang menciptakan langit, dan Allah tidak perlu kepada arsy, dan Allah tidak perlu kepada langit. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan arsy, Allah ada, tetap ada seperti sebelum menciptakan arsy. Bukan seperti kita yang buat kursi, setelah itu kita duduk di atasnya. Allah tidak seperti makhluknya. Allah ada. Allah tidak di dalam alam dan tidak di luar alam, karena Allah yang menciptakan alam. Kalau Allah di dalam alam, Allah diliputi alam, keluar dari iman. Allah ada, sudah. Jangan Anda bertanya, Allah Maha Kuasa. Allah tidak masuk dalam akal kita. Selesai. Au halala muharraman bil ijma, atau yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan secara ijma. Disepakati para ulama kalau itu haram, kalau dia mengatakan halal, keluar daripada iman. Contoh, homo. Haram. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan halal. Lah kok di akhir zaman ada yang mendukung? Ada yang katanya ulama ahli sunnati wal jamaati. Palsu itu. Tidak mungkin. Biarpun dia pakai lebih jubah lebih gede dari ini, pasti bohong, itu akidahnya tidak benar. Wong dia mengatakan homo. Lalu bagaimana dengan anaknya yang kena homo? Itu adalah saudara kita yang kepleset. Yuk kita tolong. Ada yang diuji dengan lesbi, dia adalah saudari-saudari kita kaum muslimat yang diuji oleh Allah dengan cobaan. Ujian itu macam-macam. Ada ujian ketabrak tangannya putus, ada ujian akhlak termasuk homo. Dia umat Nabi Muhammad. Bukan untuk kita caci, bukan untuk kita hina, tapi untuk kita tolong. Tapi jangan malah dijerumuskan. Enggak apa-apa. Ayo dilegitimasi, diizinkan saja nikah sesama jenis. Loh, kalau malah kita izinkan, kita tidak nolong. Kalau ada orang sakit, kita tolong. Kan begitu. Bukan yang lain suruh sama-sama sakit kayak dia. Dia menjerit, ibunya pun juga tidak ingin. Kalau ada anak yang homo atau wanita yang lesbi, maka ketahuilah ibunya pun tidak menghendaki seperti itu. Hati kecilnya pun tidak menghendaki seperti itu. Karena apa? Dia bingung bagaimana nanti punya keturunan dan seterusnya. Dia ingin menghindar tapi tidak bisa. Maka jangan malah dijerumuskan. Ayo kita tolong. Maka yang mengatakan itu adalah halal, keluar dari iman. Ada katanya tokoh dengan berbelit-belit ngomongnya, tidak tahu pengen menjilat-jilat siapa? Menjilat syaitan. Kita mengatakan haram bukan berarti kita mencaci kok. Ada yang datang kepada kami, anak-anak yang lesbi, ada anak kena homo, ingin benar ya, subhanallah, nangis dia. Dia berkata, saya tidak bisa menghindar. Ada seorang perempuan, saya tidak bisa menghindar. Ada laki-laki, saya tidak bisa menghindar. Bohong. Karena kamu kurang jihad. Saya laki-laki, kalau dengan perempuan saya normal. Sejahwat tidak? Sahwat Buya, Tapi kenapa kok saya tidak melakukan dengan dia? Apakah setiap saya ingin saya melakukannya? Tidak. Kenapa saya tidak melakukan? Karena saya tahu itu haram. Sama, dirimu dengan laki-laki ada syahwat, jangan lakukan. Kenapa? Itu haram. Sama sebetulnya. Jangan lalu Anda mengatakan saya tidak bisa. Sama, saya punya syahwat. Kalau saya dengan perempuan, saya syahwat. Cuman kenapa saya tidak melakukannya dengan asal perempuan? Karena haram. Ada berobat, masya Allah, ma perlu proses waktu. Akhirnya menghindari. Selagi kamu menghindari yang haram, lihat yang halal pun akan mudah. Akhirnya dipaksa, kita paksa menikah. Buya, gimana menikah? Tidak, menikah. Kamu menikah dengan catatan itu istrimu umat Nabi Muhammad. Jangan kau tampakkan kalau kamu kelainan. Dan asalkan kamu menghindari yang halal, kamu pasti bisa melakukannya. Subhanallah. Istrinya hamil. Dan dia bisa melakukan itu seperti orang lapar. Na'udzubillah, kandang orang yang melampiaskan dengan tangannya bisa, dengan macam-macam bisa. Tentu dengan istrinya, akhirnya dia bisa. Cuman dia masih berkata begini, tapi kalau saya ngeliat laki-laki masih bergetar, Buya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kau hindari. Setiap bangkit syahwatmu, paksakan dengan istrimu. Normal. Biarpun masih ada sisa-sisanya. Ada seorang wanita seperti itu. Nah kok malah dikatakan, nggak apa-apa, hak asasi manusia. Semuanya punya hak asasi ini. Katanya ustaz, bukan ustaz. Kalau ada ustaz yang ngomong gitu, bukan ustaz. Keluar dari iman. Banyak keluar dari iman. Makanya biarpun dia katanya ngatakan tokoh dalam ulama apapun, keluar dari iman. Termasuk yang mengatakan bahwasanya ada orang luar Islam yang bisa masuk surga, keluar dari iman. Keluar dari iman, bukan main-main. Keluar dari iman. Ini Anda disebutkan sini, Mak. Masa enggak usah kitab gede-gede deh, kitab Sulam Taufik. Kecil tapi gede isinya. Kalau ingin menghukumi dia, pakai kitab kecil aja deh. Benar enggak dia? Kata yang ngaku akidah yang sama. Karena masuk organisasi Islam yang besar, baca kitab Sulam Taufik atau tidak? Kitab ringan ini coba. Ma'luman minad dini bidarurati adalah sesuatu yang sudah diketahui dalam agama. Diketahui oleh orang yang bodoh dan pintar. Misalnya sholat Jumat wajib atau tidak? Sholat lima waktu wajib. Orang bodoh pun ngerti, wajib. Puasa wajib. Semuanya ngerti. Maka kalau ada orang ingkari puasa, luar dari iman. Menghalalkan yang haram misalnya. Kayak tadi homo, lesbi, zina. Kalau ada yang mengatakan halal, keluar dari iman. Mimma la yakhfa alaihi, yang sudah tidak diragukan lagi, sangat jelas ke zina, seperti zina contohnya wal liwat, homo termasuk di dalamnya adalah lesbi, wal qatl, membunuh, was sariqah, dan mencuri, wal ghasab, mengambil haknya saudaranya, menggosok, mengambil tanpa izin. Oh, harrama halalan, mengharamkan yang halal itu sama dengan menghalalkan yang haram. Jangan gara-gara enggak senang langsung haram, enggak boleh, enggak ada. Kita pun enggak berani mengharamkan yang halal. Boleh ya boleh. Yang halal jangan dikatakan haram. Pakai baju hitam boleh enggak? Boleh, jangan dikatakan haram. Kecuali ada mengarah kepada sesuatu yang menjadi syiarnya orang enggak benar misalnya. Contoh, tanggal 14 Februari jangan pakai baju pink. Selain hari itu boleh. Karena takut mengangkat syiarnya, syiar orang suka pink di hari itu, Valentine misalnya. Ini ada sebab lain. Tapi kalau pakai pink itu ada pink itu boleh, pink boleh. Ada sebab lain. Tapi mengharamkan sesuatu yang halal, air haram, baru nanti menjadi haram karena sebab lain. Misalnya apa? Daging kambing halal, kenapa jadi haram buatmu? Darahmu tinggi, habis makan kambing mati kau nanti. Oh, kata dokter ya. Baru ada sebab lain. Kadzalika kal bai' wan nikah, seperti nikah diharamkan, na'udzubillah. Jual beli haram. Keluar dari iman. Aw nafa wujuba mujma'in 'alaihi, atau meniadakan atau mengingkari kewajiban sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Kasholawatil khamsi, seperti salat lima waktu. Sajdatin minha, atau menyatakan ada sholat subuh yang rakaat yang kedua sujudnya sekali enggak wajib. Kalau mengatakan begitu kafir, sholat sujudnya dua kali satu rakaat. Zakah, mengatakan zakat tidak wajib, murtad. Wasom puasa, mengatakan puasa tidak wajib, murtad. Haji dan haji tidak wajib, murtad. Adapun rinciannya nanti, siapa yang wajib zakat, wajib haji, ini babnya beda. Wal wudu, yang mengatakan wudu tidak wajib, murtad. Idza kumtu ila sholati faghsilu wujuhakum. Al-Qur'an yang menyebutkannya. Awajaba ma lam yajib ijma'an, atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mengarang hukum. Mengarang hukum, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Wajib begini. Tiba-tiba wajib. Wajib sholat. Ada tambahannya. Selagi tidak wajib, katakan tidak wajib. Makanya termasuk yang sering kami sampaikan akhir ini, mewajibkan zakat bagi orang yang tidak wajib adalah haram. Makanya urusan jadi amil zakat, orang urusi zakat harus ngerti. Cuman itu haram karena pada dasarnya zakat adalah wajib. Misalnya di satu kampung lah ajib begini, saya ingin menjadikan, ya, saya ingin punya kelompok Islam yang istimewa. Kenapa? Setelah sholat subuh cuma 2 rakaat, saya akan jadikan duha wajib. Nah, wajib, tadi itu duha sunnah. Wajibkan sholat duha. Bagaimana hukum sholat duha? Wajib. Nah. Akan tapi hal-hal tersebut akan menjadi wajib karena dia mewajibkan diri karena nazar misalnya. Wajib untuk diri, tidak wajibkan untuk orang lain. Beda itu kasusnya. Au nafa masyru'iyata mujma'in alihi, atau menafikan sesuatu yang sudah jelas ada di dalam syariat, yang sudah disyariatkan, sudah jelas-jelas ada di dalam syariat, hukum-hukum yang sudah ada dalam syariat, yang sudah disepakati para ulama, macam hukum-hukum Islam yang sudah ada. Lah kok tiba-tiba dia mengatakan enggak ada? Sudah ada. Ini kalau nanti ini banyak. Jadi lihat, ini uniknya, ini kitab ini sedikit sekali kitab yang pendek, Muqaddimah ini. Muqaddimah ini nanti. Kalau ingin luas para ustaz, para ulama-nya bisa membaca Al-I'lam bi Waqi'atil Islam, pemberitahuan tentang hal-hal yang harus diyakini dalam Islam. Yang mengingkari akan kafir itu ada disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya insyaallah. Sampai di sini dulu, kita potong sedikit-sedikit. Kita bagi-bagi, masih banyak. Banyak ini insyaallah, dikit-dikit insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan katsiran Bu ya. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, kita buka sesi tanya jawab. Satu dari ikhwan dan satu lagi dari akhwat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Yahya, saya izin bertanya mengenai bermakmum kepada imam yang panjang pendeknya salah, matnya salah. Apakah kita harus mufarokoh atau bagaimana? Lalu apabila imam tersebut sering menjadi imam, kita bisa prediksi kesalahan imam tersebut sebelum sholat, apakah kita harus mengikuti sholat berjamaah atau kita niat munfarid dari awal gitu? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib di dalam sholat itu dalam bacaan Al-Quran hanya surat Al-Fatihah saja. Dan di dalam membaca surat Al-Fatihah ada yang fasih benar dan ada yang tidak benar. Yang fasih dalam istilah fikihnya namanya qari. Yang enggak benar, yang bacaannya belepotan, namanya ummi. Pertanyaannya, bolehkah ini? Pertama, dari awal kita tahu kalau dia bacaannya enggak benar. Bolehkah kita bermakmum dengan orang yang bacaan Fatihahnya salah-salah? Tapi salah-salahnya bukan disengaja, memang dia belum bisa benar baca Fatihah, atau memang lidahnya lidah susah. Fa jadi pa. Alhamdulillah Al-Fatihah tidak ada pa-nya. Aman, orang Sunda enggak aman, dijamin enggak lahan fa-nya, karena Al-Fatihah tidak pakai pa. Atau orang Jawa haknya jadi kap. Bagaimana? Kan berubah maknanya. Kap. Nah, kalau ada Anda makmum dan tahu imamnya adalah bacaan Fatihahnya belepotan, kita bicara tentang sah dan tidaknya dulu. Nanti disebutkan dalam kitab ini, kitab Safinah juga. Tidak sah, ini pendapat yang pertama. Tidak sah orang yang bacaannya benar ngikuti imam yang bacaannya enggak benar, itu tidak sah. Itu pendapat yang pertama. Seperti juga bacaannya benar tapi enggak pakai bismillah. Sementara menurut mazhab kita Imam Syafi'i, bismillah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Berarti Fatihahnya enggak sempurna. Menurut pendapat yang pertama, jika Anda bermakmum dengan orang yang Fatihahnya enggak pakai bismillah, maka sholat Anda tidak sah. Jelas, itu pendapat yang pertama. Kenceng. Enggak apa-apa kita ikuti. Cuman ada suatu saat kita harus luwes. Pendapat yang pertama ini dalam istilah fikihnya disebut al-ibrah bi'tiqadil ma'mumi la bi'tiqadil imam, itu pendapat yang dikukuhkan. Kalau menurut imam bacaannya enggak sah, maka imam, menurut makmum bacaan imam enggak sah, maka makmum enggak boleh ikut imam. Makanya kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang enggak pakai bismillah, ini pendapat yang pertama. Karena kita mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, ini perlu kita sosialisasikan pendapat yang kedua. Karena kadang kita ketemu dengan orang yang enggak tahu diri. Di Indonesia tiba-tiba enggak pakai bismillah. Sudah begitu maksa jadi imam, susah diatur. Atau gara-gara dia bangun masjid pengen jadi imam terus, bacaannya belepotan. Lalu bagaimana ini? Pendapat yang kedua adalah al-ibrah bi'tiqadil imami. Kalau memang dia sah menurut dia, memang enggak bisa yang lainnya, haknya juga tetap begitu, dirubah-rubah juga enggak bisa, berarti kan sah menurut dia. Selagi sah menurut dia, kita ngikut di belakangnya juga sah. Ini agak luas pendapat yang kedua ya. Jangan kaku-kaku datang sebuah masjid tak tuanya bacaan imamnya belepotan lalu Anda misahkan diri, enggak perlu. Takut jadi fitnah nanti. Ya, mungkin di kampung itu memang enggak ada imam kecuali dia. Hah? Sudah begitu bacanya enggak benar, Anda mampir Allahu Akbar lanjutkan. Kenapa? Dia adalah memang orang bisanya sampai di situ. Berarti sah menurut dia, karena sah menurut dia, kita pun ngikuti sah. Atau tiba-tiba Anda besok bisa haji dan umroh. Amin. Tak tanya di Mekah enggak pakai bismillah, Anda enggak perlu mufarakah. Supaya tidak membuatkan fitnah juga. Anda ikuti, karena apa? Anda ikut pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena mereka punya mazhab tanpa bismillah, maka atau bismillahnya sembunyi. Kalau bismillahnya sembunyi, maka ada masalah. Kita sah juga. Ada memang yang enggak pakai bismillah. Karena mereka mazhabnya tidak pakai bismillah, Anda boleh ngikut di belakangnya. Cuman saat Anda jadi imam, jangan sampai Anda enggak pakai bismillah. Jadi gini, kalau jadi imam Anda yang bijak. Maksud bijak adalah selagi Anda di kalangan mazhab Syafi'i, Anda harus pakai bismillah. Satu. Yang kedua, jika memang bacaan Anda enggak benar atau belepotan, Anda jangan maksain jadi imam. Saya paling takut kalau suruh jadi imam saya itu. Saya kalau jadi imam itu berat ya, paling kalau saya pernah imam di Masjidil Haram tapi sama jamaah sendiri gitu loh. Jadi kalau saya jadi imam di Masjid At-Taqwa, masjid sini, saya enggak berani jadi imam. Kenapa? Ada yang bacanya lebih bagus. Enggak usah maksain kenapa gitu. Saya bacaan Fatihah saya itu kelas sah, belum kelas indah. Kelas sah gitu saja deh. Kelas sah saja saya harus tahu diri. Saya masih kalah dengan ustadz-ustadz yang masya Allah, kalau di Cirebon ada ustadz ini bagus-bagus. Saya tidak perlu maksain jadi imam. Kecuali dipaksa-paksa, ya terpaksa betul, namanya kepaksa. Enggak usahlah memaksain diri. Nah, Ada orang tidak bijak, wah pengennya jadi imam terus, padahal bacaannya enggak karu-karuan, bikin orang di belakang ngedumel semuanya. Nah, kalau Anda jadi imam yang bijak, jika ternyata bacaan Anda kok kurang baik, ada yang lebih baik, enggak ada salahnya Anda serahkan kepada yang lebih baik, asalkan akidahnya benar. Bijak. Kalau ternyata Anda itu punya imam enggak bijak, maka jadilah makmum yang bijak. Ngerti, ngambil pendapat yang kedua, jangan bubarin diri di belakangnya, gara-gara imamnya tidak bijak. Pernah saya suatu ketika sholat Jumat. Sholat Jumat nih, belum mondok sebelum di Cirebon, masih di Jawa Timur sana. Biasanya kita sering sholat Jumat tuh pindah-pindah, pengen tahu keadaan. Suatu kita masuk satu masjid di kampung itu, masjidnya bagus. Khotib yang gak jelas ngomong apa. Setelah itu baca surat Fatihah gak jelas. Cepet banget, selesai. Wah enak, cepet. Sebenarnya kita tanya, siapa yang jadi imam yang khotib tadi? Dijawab sama orang di situ, yang imam dan yang jadi khotib itu adalah yang bangun masjid. Rupanya dia bangun masjid pengen jadi kiai. Jadi maksa jadi imam. Diganti gak mau, ramai kalau dia masalah pergantian. Dia dikasih jadwal sebulan sekali. Pas saya datang, selebihnya benar-benar semuanya. Hanya dia tok. Diputus gak mau, marah ramai. Nah, orang bangun masjid pengen jadi kiai. Dia gak bisa jadi kiai, jadi imam. Itu mana namanya imamnya tidak bijak. Karena imamnya tidak bijak, yuk jadi makmum yang bijak. Jangan mufarokoh, takut jadi fitnah. Karena memang semampunya dia seperti itu, sah bagi dia. Maka kita pun ngikuti adalah sah. Baru nanti kalau masih dari awal, selagi masih ada pilihan, milihlah engkau. Cari imam yang benar, yang baik, yang tidak bikin ngedumel hatimu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pihak putri atau ibu-ibu, silakan. Ya, nama saya Vika. Saya Vika. Ya. Saya ingin bertanya, ada seorang buya sudah bersekolah. Seorang apa? Seorang mahasiswi bersekolah, sudah tingkat akhir, sudah merencanakan dan membuat target untuk lulus tepat waktu, sudah mempersiapkan segalanya. Lalu di tengah jalan, sebenarnya belum di tengah jalan sih Bu ya, memasuki semester akhir, kemudian memutuskan untuk berhenti sekolah, cuti dengan alasan ingin belajar Al-Qur'an, tahfiz Al-Qur'an. Nah, di sini mahasiswi itu bingung apakah harus melanjutkan sekolah tadi, sedangkan yang membuat ia ragu adalah apakah ini merupakan jalan terbaik, sedangkan dia udah memulai sesuatu tapi tidak diselesaikan, malah ingin memulai hal yang baru. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang mahasiswi, dia sudah kuliah, pengennya sampai selesai. Akan tapi di tengah jalan tiba-tiba ada kerinduan. Kerinduannya menghafal Al-Quran. Yang kuliah tidak jaminan dia sukses. Kesuksesan adalah tidak harus dengan kuliah. Tapi kuliah adalah termasuk sarana untuk bisa sukses. Salah satu sarana. Banyak orang sukses tanpa kuliah. Jadi begini kaidahnya. Dalam menuntut ilmu itu adalah jalani harus ada tujuan yang jelas. Waktu kuliah dulu pengen apa sih? Jangan kuliah ikut-ikutan. Kalau kuliah ikut-ikutan paling capek. Buat skripsi aja harus nyewa orang. Ujian bulat, sumpek. Karena dia tidak menikmati kuliah. Kuliah harus ada target. Saya pengen jadi apa? Jadi apanya harus ada urusannya dengan Allah dan Rasulnya. Jadi guru-guru apa? Guru bahasa Inggris ngajarmu di mana? Harus begitu, guru ini harus jelas. Tapi kalau hanya saya pengen ini gak jelas ya, sia-sia Anda. Baik. Kemudian di perjalanan belajar kuliah, tujuannya baik. Anggap saja tujuannya baik. Kalau tujuannya jelek harus berhenti. tujuan kuliah baik, akan tapi di tengah jalan dia ingin mengambil sesuatu yang lebih baik, misalnya belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Cuma nasihat kami, kalau sudah usiamu usia kuliah, jangan berpikir tentang menghafal Al-Quran. Berpikirlah tentang baca Al-Quran yang benar, cukup itu saja. Baru setelah itu berpikirlah untuk mengerti halal haram. Karena umurmu sudah umur dewasa. Kalau sudah umur kuliah ngafalin Quran, biasanya hanya hafal saja, tidak ngerti halal haram. Tambah bahaya lagi. Justru semakin belajar mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran khatam sebulan sekali boleh, tanpa harus menghafal. Makanya biasanya kelihatannya dia ragu-ragu membalik. Kenapa? Sudah terlanjur memulai hafalan, takut hafalannya hilang, bagaimana kuliah bulat ya, stres nanti pada akhirnya. Jadi belajar agama oke lah. Kalau memang sudah memulai hafalan Al-Quran, ya yang dihafal saja dijaga. Kemudian setelah itu belajar ilmu agama, baru setelah itu apakah dilanjutkan kuliahnya? Suka-suka. Karena belajar agama itu segala-galanya sudah. Kalau melanjutkan kuliah, suka. Mungkin Anda punya tujuan untuk membantu sekolah-sekolah dengan ilmu yang aku pelajari. Boleh. Punya ilmu kayak tadi bahasa Inggris, apa yang sebagainya. Boleh. Nah, boleh lanjutkan. Nanti bisa ngajar di Al-Bahjah sana. SMP Al-Bahjah. Boleh. Tapi ilmu agama nomor satu. Jadi, melanjutkan atau tidak? Itu adalah yang penting, agama itu nomor satu. Kalau melanjutkan, harus ada cita-cita yang jelas. Cita-cita yang jelas, setelah itu mau kemana. Jangan sampai sekolah hanya ikut-ikutan saja. Baik. Tapi jelas, kalau sudah dia berbelok ilmu agama, itu jalan terbaik buat dia. Kenapa? Banyak orang hanya ngurusi ilmu dunia, ternyata tidak punya kesempatan belajar ilmu akhirat. Padahal ilmu akhirat adalah ilmu yang terpenting. Dan belajar ilmu akhirat tidak harus 4 tahun berturut-turut. Bisa saja 1 tahun sudah cukup kok. Kelihatannya tertinggal dari temannya, dari rombongan kuliahnya. Akan tapi pada hakikatnya, dia malah lebih mulia dari yang lainnya. Karena belajar ilmu agama. Ilmu agama di sini ngerti halal haram, bukan sekedar membaca Al-Quran. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kemudian Bu ya, ini ada pertanyaan mengenai jalan umum yang diambil dari tanah wakaf. Jadi apa awalnya itu? Apa itu? Jalanan umum yang digunakan menjadi dari tanah wakaf. Jadi tadinya awalnya masjid berukuran 10x10 meter. Kemudian masjid ini adalah dari tanah wakaf, dibangun di tanah wakaf. Kemudian masjid ini diperbesar sehingga luasnya menjadi 30x30 meter. Tetapi kemudian 2 meter yang bagian depannya yang dijadikan penambahan jalanan umum, yang tadinya 3 meter menjadi 5 meter. Nah, bagaimana hukum jalanan yang digunakan dari 2 meter tadi? Apakah misalnya wanita haid melewatinya bagaimana dan seterusnya? Tak baik, berbeda ya. Jadi gini, tanah masjid tidak harus masjid. Beda dong. Yang dihukum masjid ini, yang dibangun ini diniatkan untuk masjidiyah, untuk masjid. Selagi halamannya, biarpun tanah masjid, selagi itu belum dibangun masjid, itu bukan masjid. Jadi yang diniatkan untuk masjid ini, yang dipatok-patok, yang dibangun untuk masjid, itulah yang haram wanita haid di dalamnya. Maka nanti ada bangunan setelahnya kalau tidak diniati masjid, biarpun di tanah masjid, bukan dihukumi masjid. Beda. Kemudian yang pertama, jelas ya, selagi itu bangunan bukan bangunan masjid, tidak dihukumi masjid, biarpun itu tanah masjid. Biarpun itu tanah masjid. Kemudian tanah wakaf tidak boleh dirubah jadi apapun. Kalau tanah wakaf itu jadi jalan, itu bukan berarti dirubah menjadi jalan, hanya dipakai jalan misalnya untuk tembusan dan sebagainya, itu sah-sah saja. Tapi tetap haknya wakaf. Sewaktu-waktu bisa dikembalikan kepada fungsinya kalau memang wakaf itu membutuhkannya. Kan ada wakaf ini, kan ada bagian masjid, ada ini, ada tembusan sana-sini, itu sah-sah saja. Tapi yang jelas adalah tanah wakaf tidak boleh dirubah menjadi yang lainnya. Enggak ada tawaran itu. Ada tawaran dari mazhab Imam Abu Hanifah, riwayat dari Imam Ahmad dengan beberapa catatan, dengan 3 syarat misalnya. Tanah wakaf bisa dirubah karena tanah itu sudah tidak bisa dipakai, jauh dari umat Islam. Tanah yang terasing, enggak ada yang datang, umat Islam jauh dari situ. Kemudian juga waliul amrinya mengetahui bahasanya tanah enggak bakal dipakai, ada beberapa syarat. Boleh nanti dijual, baru pindah ke tempat lain. Itu dengan syarat yang banyak sekali, dan itu ada di dalam madhab selain madhab Imam Syafi'i. Intinya tanah wakaf jangan diganggu, jangan dirubah. Adapun masalah masjid, hukumnya seperti yang kami sebutkan tadi. Selagi bukan bangunan masjid, maka tidak dihukumi sebagai masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau kisah nyata nanti aja. Orang faham enggak faham orang. Nyata nanti kita ditanyakan. Baik. Balik kalau kejadian sesungguhnya nanti langsung di rak bawah. Ini udah bingung masjidnya kebayang di mana, saya enggak kebayang. Kaidah umum seperti itu. Tanah masjid jangan diganggu untuk apapun. Kecuali jalan untuk masalahnya orang yang mau ke masjid. Kan tentu ada tanah wakaf jadi jalan. Tapi jalannya siapa? Orang yang mau ke masjid. Tanah masjid jadikan untuk orang yang ke masjid. Sah. Termasuk tanah masjid buat WC, tanah masjid buat warung untuk kemaslahatan masjid. Sah. Wanita haid ada di sana. Enggak apa-apa. Yang lain? Satu pertanyaan lagi dari kalangan bapak-bapak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan Buya, kalau seseorang pernah mengatakan bahwa menjasmanikan Allah dengan makhluk itu hukumnya kafir. Lalu bagaimana kalau misalnya itu hanya ada di angan-angan Buya? Misalnya ketika sholat kita membayangkan Allah atau sebagainya gitu, itu hukumnya gimana Buya? Kemudian yang kedua, apabila seseorang pernah berbuat dosa besar, misalnya membunuh atau berzina misalnya, kemudian dia bertobat, kemudian dia melakukan dosa besar lagi, kemudian bertobat lagi, apakah orang itu bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Buya? Terima kasih. Orang yang mengatakan Allah berjisim, membayangkan Allah dalam model yang selama ini, itu mungkin anak-anak kecil dulu melihat, ini gara-gara melihat film Bharatayuddha, Ramayana, ada dewa-dewi, wah ini akhirnya kisah pewayangan, dewa kan Tuhan, akhirnya dia bayangin dalam sholat. Nah ini belum iman yang benar itu. Cuman selagi belum diucapkan maka tidak bisa dihukumi kafir, tapi pikirannya sudah masuk wilayah itu, segera ditepis kalau pengen kuat imannya, kalau selamat. Kalau tidak diikuti bahaya nanti, ditepis. Allah tidak seperti itu, langsung dikitukan. Kebayang Allah duduk tinggi. Makanya ada satu buku yang mengatakan bahasanya Allah menciptakan Adam ala suratihi. Jadi kayak ada tangan, ada mata, ada ini. Langsung kebayang nanti seperti orang duduk. Wah, ini keluar dari iman, pikirannya. Selagi belum diucapkan, enggak bisa kita katakan kafir. Kalau sudah diucapkan, dihukumi kafir dia. Kalau diucapkan, berarti imannya tidak ada. Tapi kita tidak bisa menghukumi kafir dia. Tidak menghukumi murtad. Maka dari itu, lihat, di hadapan Allah pikirannya salah. Karena membayangkan Allah seperti makhluk. Kalau tidak Anda tepis, iman tidak ada. Sangat pribadi itu, bayangin. Dan mungkin anak-anak kecil membayangkan. Karena ada cerita dewa-dewi, ya kan begitu. Akhirnya kebayang, jangan seperti itu. Enggak, Allah tidak seperti apapun. Tidak. Kalau anak-anak kecil mungkin karena pengaruh-pengaruh cerita, setelah dewasa difahamkan, ditepis itu keyakinan. Kalau tidak ditepis, maka imannya tidak benar. Karena meyakini Allah seperti makhluknya. Dan itu belum iman yang sesungguhnya. Adapun yang kedua, berdosa besar, Allah Maha Pengampun. Biarpun orang melakukan dosa besar berkali-kali, tapi syaratnya tobat. Tobat itu bagaimana sih? Tobat itu menyesal, betul, menyesal. Ditandai dengan tangis dan berjanji tidak mengulangi, benci mengingat kejadian itu. Itu menyesal. Dan Allah Maha tahu lah ya. Ada orang tobat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kebayang besok lagi. Biarpun tidak ngomong dia. Misalnya anak gadis katanya tobat, saya kepleset dalam zina, saya tobat, menangis. Allah Maha tahu dia benar pendak tobatnya. Lalu nomor teleponnya masih disimpan, dusta dia. Hadiah bajunya masih disimpan, bohong dia. Tobat itu sungguh benci dengan hadiahnya. Ini yang telah menodaiku. Hadiahnya bakar, nomor teleponnya hapus semuanya. Lihat mukanya tidak senang. Lah kok masih basa-basi, nomor teleponnya disimpan, hadiahnya dipek. Dusta, Allah Maha tahu. Itulah yang bakal ngulangi dosa tadi. Tapi kalau ada orang bertobat, misalnya ada orang pleset dalam minuman keras, sudah berjanji temannya sudah dihindari, dihindari, pokoknya sudah benci, dibanting semua. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Tahu-tahunya apa? Kepleset lagi. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau temennya berombre, botolnya masih, satu botol masih disimpan. Ngapain? Hah? Bohong jadi. Jadi tobat kalau benar-benar Allah Maha Tahu. Sampai ada suatu ketika ada orang datang ke Rasulullah, Rasulullah, aku melakukan dosa, gimana jalan keluarnya? Tobatlah engkau. Tapi setelah tobat aku melakukan dosa lagi, tobatlah engkau. Setelah tobat lagi aku melakukan dosa lagi, tobatlah engkau. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai engkau bosan baru Allah tidak memaafkanmu. Tapi tobat yang benar, bukan tobat pura-pura. Nomor telepon majlis, simpan hadiah, bakar, hancurkan itu semuanya. Ayo, kalau tobat seperti itu aman, kawan-kawannya dijauhi. Baru itu Allah mengampuni yang sesungguhnya. Kan kita urusannya dengan Allah, bukan dengan manusia. Aku tobat. Suratnya masih disimpan. Dusta, Allah Maha Tahu. Dan kalau kita tidak tobat, kita akan menyesal. Di alam barzah kita akan kerepotan. Allah Maha Kasih. Tobatlah yang sesungguhnya kalau melakukan dosa. Allah Maha Pengampun. Selagi dia pernah mengajari haram, jangan dekat sama dia. Masih ada pintu halal. Ada yang lainnya. Minuman keras haram, kita jauhi, kita minum yang halal. Pernah berzina, ada yang halal, kenapa? Dan kalau ternyata kita masih mengenang-enang yang haram dengan kenangan yang tobat kita ternodai. Benci, namanya benci sebenarnya. Kalau tobat itu Anda punya gaji 5 juta per bulan. Sudah Anda numpang, sudah Anda ngebon di warung banyak. Berarti Anda punya gaji satu-satunya. Anda ngambil uang tersebut, tas. 5 juta ngambil gaji, tas. Sampai di rumah enggak ada duitnya karena tasnya bolong. Marah enggak dengan tasnya? Banting-banting. Kira-kira bulan depan dipakai lagi enggak tasnya? Ngelihat tasnya saja nek. Gara-gara tas ini duitku hilang. Itu urusan duit 5 juta. Urusan zina, urusan sebagainya, kok masih nyimpen HP, nyimpen hadiah. Bohong sekali kau ini. Takutlah kepada Allah. Sirnakan itu semuanya. Jangan turuti setan untuk menyisakan kesan-kesan keindahan itu. Itu akan mengajak kembali kepada kemaksiatan. Tapi kalau sudah bertobat, kok kepleset lagi, Allah Maha Pengampun. Tobat lagi, kepleset lagi. Tobat lagi, kepleset lagi. Tobat lagi, kepleset lagi. Sampai kapan? Sampai dirimu bosan, baru Allah tidak mengampunimu. Putri, satu. Mic-nya? Ada mic-nya di situ? Urusan tobat yang serius ya. Allah Maha Tahu, bukan basa-basi depan manusia. Ayo, satu lagi. Agak cepat. Ini sudah 1:30 detik ini. Terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Punten Buya, ada yang mau ditanyakan mengenai ini, sejauh mana batas kita menjaga batas antara halal dan haram rezeki yang kita dapat dari misal ada seseorang dari rezeki, rezeki yang kita dapat antara halal dan haram, misal orang datang pada kami baik pribadi maupun perwakilan untuk mengurus surat-surat jual beli. Di sini kami hanya membuat akta jual belinya saja, Bu ya. Tidak ada kaitannya dengan riba. Tapi kita mengetahui bahwa orang itu pekerjaannya pada bidang yang ada unsur ribanya, Bu ya. Seorang notaris misalnya, kerjaannya hanya untuk mencatat hak. Tugas Anda mencatat hak miliknya orang kafir, orang Islam dan sebagainya. Anda menerima gaji dari orang tersebut adalah halal karena Anda mencatat hak. Adapun setelah itu, seperti Anda jual baju. Kalau Anda menjual baju, baju normal, baju biasa, baju bagus, atau Anda menjual baju. Menjual baju adalah sah. Adapun setelah itu bajunya dipakai berzina, bukan urusan Anda. Yang gak boleh adalah seperti orang jual pisau, sama kasusnya. Jual pisau itu kan halal ya, boleh kan jual pisau? Tapi kalau Anda menjual pisau kepada orang yang Bu, coba besoknya cepat nih, enggak bahan nih, orang kurang ajar, mau tak bunuh. Anda tidak boleh jual dia. Makanya kalau Anda akan meloloskan orang yang mau melakukan keharaman dengan akte Anda, maka Anda ikut andil dalam dosa. Kalau Anda tahu dia mau melakukan keharaman dengan itu, misalnya akan dibuat tempat pelacuran, akan dibuat ini, dan Anda tahu, biar orang lain saja yang masuk neraka, jangan pilih masuk neraka Anda. Masih ada yang lain. Jatah Allah itu sudah jelas, rizki itu jelas, sudah ada jatahnya, hanya kita ambil dengan cara haram atau dengan cara yang halal. Kalau jelas itu mau digunakan keharaman, Anda jangan ta'awanu ala ithmi wal udwan, jangan ikut menolong dalam kemaksiatan. Kalau tahu betul, kalau enggak tahu bebas. Kalau enggak tahu bebas. Kalau tahu, Anda tahu ini bakal, Anda jangan bantu. Kalau bisa nasihati. Kalau enggak bisa nasihati, paling enggak Anda ada ikut. Kalau orang lain ikut, suka-suka orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin, jazakumullah khairan katsiran Buya. Saya lanjutkan yang pertama tadi, begitu penting. Masalah urusan laki dengan perempuan harus ada batasan. Mungkin ada pertanyaan. Apa namanya urusan laki perempuan? Waspadai, hati-hati. Anda sangat faham, Anda punya nurani fitrah perempuan, saya punya fitrah laki-laki. Sangat mudah memahami omongan itu, ini benar enggak? Misalnya kalau tiba-tiba saya kirim WA kepada anak, apa kabar? Lagi ngapain? Iseng banget, ngapain saya kirim WA ke Anda, ngapain? Anda tahu itu sudah enggak benar kalimatnya, paham enggak? Gampang mengetahui itu. Kok iseng banget? Coba saya kenal Anda, apa kabar? Lagi ngapain? Udah makan belum? Ada apa? Tapi kalau memang asal kerja, mohon maaf, assalamualaikum mas, pengajian di mana hari ini? Selesai sampai di situ. Kitabnya apa? Selesai, akhwat. Tapi kalau sudah mulai ada tambahannya, itu setan. Anda faham sudah, Anda ngerti. Anda menikmati juga karena sudah kemasukan setan juga kan. Anda ngirimnya juga menikmati kemasukan setan. Mudah, ada orang bertanya, gimana tahu? Gampang. Anda saja saya contoh satu. Kalau saya ngirim begitu, gimana menurut Anda? Aneh kan, Buya kok ngirim begini? Ya enggak, coba. Loh, karena saya Buya, Anda gampang. Kalau yang lainnya, mungkin. Jadi mudah mengetahui. Jangan mau ditipu setan. Kalau komunikasi laki perempuan ada, biasa yang wajar. Mau kemana, hari ini apa, ini wajar. Mungkin ada petugas masjid atau tim Al-Bahjah putra-putri atau pesantren. Wajar, assalamualaikum, sesuai dengan kebutuhannya. Bukan dilarang komunikasi, ngomong laki perempuan juga boleh toh. Tapi kalau sudah mulai ada tambahan-tambahannya, itu setan. Selesai ya, bismillah. Sengaja kami tambah karena apa? Untuk waspada itu, tangkap, paham. Kalau sudah begitu langsung ditutup saja. Jangan komunikasi. Demi keselamatan Anda, dan biar tahu kalau Anda wanita punya wibawa. Kalau saya ngomong misalnya, biarpun Buya Yahya, apa kabar? Udah makan belum? Mohon maaf Buya, tidak pantas seperti itu. Wah bangga saya, tak kirim hadiah nanti. Berarti ini perempuan mulia. Baru dikit itu langsung, angin ini, lagi mau mandi. Perempuan rendah banget. Mandi pamer. Baik, yuk coba ya. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Irhamna wa la tu'adzibna. Berikan kasih sayang kepada kami. Jaga kehormatan kami semua. Wanita-wanita kami, jadikan mereka wanita mulia, ya Allah. Jaga hati mereka. Jaga hati mereka, ya Allah. Jaga hati mereka, ya Allah. Jaga hati mereka. Dan jadikan pria-pria kami yang pria yang bisa muliakan wanita mereka. Ya Allah, jadikan hidup kami mulia di dunia, mulia di akhirat. Jauhkan kami dari yang haram. Jauhkan kami dari mukaddimah-mukaddimah zina. Ya Allah. Jauhkan kami dari mukaddimah zina, buka pintu halal untuk kami, jauhkan kami dari yang haram, bencikan kami kepada yang haram, buka pintu halal untuk kami, cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Dan siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah, hentikan dari zina. Ampuni dosanya, ya Allah, tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat, ya Allah, tidak kehukum lagi, ya Allah. Buka pintu halal untuknya, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang hatinya mulai terkena bisikan-bisikan syaitan, berikan kesadaran agar tidak larut dalam kehinaan, ya Allah. Kami ingin majelis ini majelis kau angkat derajat kami. Kami ingin kau jadikan majelis ini majelis yang kau angkat dosa-dosa kami, ya Allah. Bersihkan kami semua, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Semakin hari semakin saling mencintai, ya Allah. Dengan anak yang soleh, soleha. Jadi banggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram. Jaga mata kami dari melihat yang haram. Ya Allah. Yang pernah kami lihat dari keharaman itu ampuni, ya Allah. Jangan hukum kami, ya Allah. Jangan hukum kami, ya Allah. Yang kami lihat itu, ya Allah, ampuni, ya Allah. Jaga hati kami, jangan sampai rusak, ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari hal-hal yang menjadikan sebab kami keluar dari iman. Kuatkan iman kami, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Kirimkan kepada kami guru yang menyelamatkan, yang menjadi sebab keselamatan kami, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon yang mendengar suara ini, baik di dalam masjid atau di luar masjid, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Yang sering meninggalkan sholat, ampuni mereka dan jadikan di esok hari menjadi ahli sholat. Ya Allah, yang saat ini melakukan keharaman, ampuni, hentikan, ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka semua karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Saling mencintai karenamu, ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian. Jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Jauhkan kami dari permusuhan. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim kepada kami, menggunjing kami, menfitnah kami, kami mohon, ya Allah, ampuni mereka. Jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan seperti engkau kumpulkan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadi kejauhkan kami dari fitnah, ya Allah. Fitnah dalam diri, fitnah di keluarga kami, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah dan jauhkan kami dari menfitnah. Jauhkan kami dari diganggu dan jauhkan kami dari mengganggu, ya Allah. Syahwat kami jaga, ya Allah. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah. Ada satu dosa, ya Allah, yang kami sering melakukannya dan kami tahu kalau itu dosa, tapi kami masih sering melakukannya, dosa itu, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah, ya Allah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Kasih mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.